Boleh minta waktu sebentar, Kang? Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman. Udah mondar-mandir terus sana-sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih. Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa? Wait, ini nih. Sini deh, gue kasih tahu rahasia gue biar stamina tetap on. Anti-tepar. Ini dia, Sofresh. Baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah, lewat. Soalnya, Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system bikin hangatnya strong pisan, eh. Tahan lama. Lo. Sorry. Lagi liputan gini kok, pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya. Grrr, beneran fresh loh. Jelas dong, ingat pokoknya mah. Jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh. Badan seger bugar. Grrr.